Terus ngeten kula terangno nggih. Dadi kula parek pangeran sedanten, ulama parek pangeran niku nomor siji baro kae mikir. Nak ulama ibadah biasa, kalah mbek sampean. Sampean tambah utange akeh ibadah jos tenan. Soale kalah nak mbek ibadah sampean. Jadi mikir itu gini nggih. Kan di Quran itu banyak sesuatu yang menjadikan kita ini benar-benar tambah iman. Misalnya Allah cerita wong kafir atau wong raja-raja kafir. Dewe pangeran, kalau kamu kumo luhur bisa mengendalikan kehidupan, kita balik malih. Kalau kalian kumo luhur bisa mengendalikan apa? Kehidupan. Pangeran dawu secara ekstrim, falola ing kuntum ghairu madinin tarjiunaha ing kuntum shodiqin. Kalau kamu betul bisa mengendalikan kehidupan, mbayo Firaun, Namrud, presiden, penguasa, orang kaya, pas nyawa ape metu kok nyekeli. Mletemu ngono jare ngendalikan kehidupan, nyawamu pe mati ya merusut ngono ae. Nek mestine kaya kondang tarik apa? Kembali tarjiunaha ing kuntum shodiqin. Akhirnya terus kita mikir betapa kita ini lemah. Mengendalikan sesuatu yang paling kita inginkan yaitu nyawa saja ndak bisa. Mengendalikan cinta istri kamu ndak bisa, mengendalikan maslahat untuk kamu ndak bisa. Kadang punya pilihan jadi bangkrutmu. Punya pilihan jadi mandorotmu. Punya keinginan jadi kecelakaanmu. Kan banyak ya misalnya anak-anak ingin dibelikan sepeda motor jadi kecelakaan nih. Kue jadi sugih, jadi keplesete, terus macam-macam lah. Lego Quran nak gue jelek manusia seperti falola ing kuntum khairu madinin tarjiunaha ing kuntum shodiqin. Mbok ya kalau kamu ndak mau ketemu saya kata Allah dan kamu penguasa, ya sudah nyawa ketika mau keluar kamu tarik kembali. Nah, itu kan kelihatan betapa lemahnya manusia. Lah nak delok dijayane pangeran nggih wau delok apa-apa yang diciptakan Allah. Nggih kula bolak-balik nyontokno wis paling ekstrim itu memang Allah nggih nyamuk. Nyamuk itu wis cilik, cek di organ tubuh di urat. Terus urate iku sepiro cilik. Jadi nyamuk tok wis cilik, cek duwe organ tubuh duwe urat. Lah urate iku cek di kuman. Terus pangeran oleh nggih kuman niku piye carane? Oh itu kan mau tidak mau gue yakin tenan Allah ala kulli syai'in qadir. Wah itu kan daripada sing ibadah ratusan tahun mau kepinginnya mlebu swarga, wah itu seram utuh tenan. Karena dia sebetulnya digerakkan oleh egoisnya. Mulane wong jenis ini nak jadi wali tak lorot tenan. Oh tak protes tenan. Coba untungnya bagi Islam apa coba? Gue ibadah ratusan tahun mau kepengen menembus warga, itu kan untungnya Islam itu apa coba? Kalau betul kamu masuk surga pun Islam tidak untung kan? Karena orientasi kamu hanya nuruti swarga. Artinya pas ke ibadah sebetulnya di hati kamu, Gusti kula teng donya kuwi semlarat, bojo kula elek. Ra kelonane ra enak kan ngono. Mulane kula nang menembus warga ben widadari piro? 70. Itu kan utekem kan ngono tok. Bandingno ulama. Biye supaya ngaji ku gampang murah. Diakses secara gampang. Ben wong nyebut pangeran secara benar, mergo diwarai calane eling pangeran koyok sesuatu yang diriwayatkan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhir ulama maca Ihya, maca Hikam, maca Bukhari. Terus orang cara ingat Allah seperti panduane Rasulullah. Orang salat kayak panduane Rasulullah. Orang puasa kayak apa ulama? Wis ngono ulama ra mikir swarga neraka, ora dipikir. Lah bangkune kok ulama iki kalah wali mbek sing ibadah. 100 tidak kelasnya, jadi per detik dari ulama itu lebih baik dibanding ibadahnya orang ini berapa 60 tahun. Ya kalau satu hari berapa detik? Ini macam-macam be ulama. Contoh saya kiai ini be Anan Mustafa susah. Ini gus susah, tapi ya sekarang bawa musus. Kalau nganti saya kira di be, cuma Mustafa di be aketon gue. Pasti kalau sufi gue apa anut Mustafa, cuma saya ini DNS DW awak nyorok ya. Ya kapan nama tak dua Mustafa. Aduh mata nawang. Jadi min asratisa ah nawa. Alamat ya apa? Naruhkan sebeling, rai ini beling pantas gue. Jadi sepen gue, sepen. Pangeran jura kalung rahmati mus tenang aja kak bobo. Gue tak lapor nawa, sebetulnya nopo gusti di umur gue. Kaya kebotan, kiai kebotan, terus pokoknya kiai cilik ulorol tetep kudu jaga penampilan, rezeki rapati akeh. Lara-larane kiai kiai cilik tetep kudu soleh, rezeki rapati lancar, suara

dibateni wong kono soli jare. Jawa ngerti nek salat omong ku batal. Terus hebate wong Jawa nek salat iku bener kabeh terkibe. Ora paham kok bener saking nurute mbek kiai. Ora roh nek gumut adat tak khubar. Tapi macane bener. Ayo jajal macammu sing ra iso nahu. Rabbana lakal hamdu mil usama wa tiyurfa wa milul ardi wa mil umasi tamin seim batin. Tak wanani yo. Allahumma laka iku tetep kagungane panjenengan alhamdu te puji. Kan normal alhamdu rafa mergo mubtada muakhar. Sifate alhamdu mil usamawati kang ngebaki pira-pira langit. Ya mil urafa karena sifatnya alhamdu, asamawati jar karena mudhof ila. Terus wa milul ardi rafa karena ataf, wa milul ardi ardi jar karena mudhof ila. Iku wong Indonesia bener kabeh. Cah TK yo bener, Mustafa yo bener, Ruhin yo bener, sing duwe Anan yo bener, pokoke bener kabeh. Sehingga rahasia umum ketika orang Indonesia sholat, orang Arab kagum. Ini tidak orang Arab kok fusha. Ini masya Allah fasih. Mereka rofak nasopnya bener. Padahal boleh cilik nak salah diduduk guru ini. Nak ngaji ini musola nggak salah Indonesia diduduk. Jajal aku. Robbana lakal hamdu mil isam. Geblok milu. Kok? Mesti gue ger guru ini. Guru ini dia yang orang aku ini. Guru ini gue yang iso. Tapi anut gurune anut gurune. Maka pernah jadi guyonan tuh rahasia umum tuh. Ada seorang wartawan di pas ngeliput di Gaza, di Golan di apa ketinggian Golan. Itu dijak bahasa Arab orang Palestina enggak bisa. Saya bisanya bahasa Inggris. Wala. Buareng salat, sing wong Jawa iki ngimami. Allahu Akbar ya. Allahune rafa mung dadi mubtada. Allahu Akbar terus kabira walhamdu kabiran yo bener nasab mung dadi maf'ul mutlak. Bener kabeh. Rabbi firli warhamni wajibur. Dicucuk. Masya Allah anta fasih fasih. Maksud itu bahasa Arab itu fasih. Jare sing wartawan ini. Panjen mulai cili apalan. Tapi itu bagi yang ngerti bahasa Arab. Susunan begitu itu luar biasa. Wong Jawa kan puwe dibede. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Ya bener. Assalamu rafa' merga mubtada. Alaika majrure ala. Ka iku mabni. Ayuhan nabiyu munada mufrad, ayuhan nabiyu rofa wa rahmatullahi wa barakatuh. Pase. Idhofah mesti jar. Jajal misalnya kowe zaman kecil salah wa rahmatullahi. Goblok wa rahmatullahi kan. Wa akhire wapal tenan. Yo ora roh nak butuh filter gurune yo ora roh. Masyaallah bodho kok barokah ngono iku saking. Tapi bagi sing ahli bahasa Arab ini kan luar tertib wong Arab nganti guri. Bener kabeh. Ora iso nak wong Indonesia ora iso. Arep semua wis ra salat terus angkat telepon jare soli jare piye karo Allah Karim sematen wong. Orang Indonesia itu haji terbaik di dunia. Yang paling awam lho bayangno apa? Salate, tawaf karena tadi. Manasik nang menti pirang bulan manasik haji Indonesia? Ono 6 bulan. Setahun. Setahun lho. Wong paling goblok wis pinter lho. Iku kok kemenak ono kok KBIH ono oh, kok kiai kultural yo, suarane ngantem setan yo dilatih. Yo nak ngantem ngene jung yo kudu kena almarma. Iku ning kono iku ono tugu kudu kena iku. Watune jumlahe sakmene. Jelas detail. Terus diwujud nontonan jam 03.00 dipraktek nontonan. Ngantem pertama ning jam 03.00 lha wis bener kabeh. Lah sampean arek kaji dunia nyun sewu sandal diantemno jam diantemno. Kayak Indonesia jelas syarat yang dilempar syarat kesekian kaunul marmi hajaron yang dilemparkan berupa batu maka tidak boleh pakai sandal apalagi pakai dolar diulang. Cuma setan nganut dolar, wah senengan ya. Itu jelas nih gini takrib yang dilempar memang berupa terus dimakruhkan melempar batu yang pernah dipakai. Terus ada keterangannya lagi wa ayu hajarin kada wa kadasa. Melempar dengan batu apa saja sah. Cuma yang terbaik adalah batu yang dari Musdalifah itu diterangkan detail. Dan itu terus sampai setahun. Ora pinter kowe. Wis ngono dongane duwe serep koyo standar militer, duwe alternatif B. Dadi yaiku donga nak rapal wis dikalungno. Ora kakuati piye malaikat. Jadi setan nggodho muga-muga lali jebule nggo cadangan. Wah pokoknya pusing, ngadepi kaji Indonesia setan lu. Jadi dilalek, no jebule gak apa-apa. Cadangan, dikalung no bisa. Jadi serangga rasa lah. Lu kalau bolak-balik haji,

Artinya ini potensi dekne ceroboh itu tinggi sekali, wong kelakuan yang ngono, maksudnya ini wangel teman, terang-terang no. Jadi karet versus halaman. Iku ya mau orang Indonesia tok seperti itu, saking hati-hatinya. Akhirnya ya mau, aku nak buat takoi ya milih feke, cara feke ya, nak mamang pitu ben enam ya. Karena yang lain gak debat, yang lain gak duwe ingatan. Mana sih nganggur rokak banang? Ya Allah, nu semua yang gue raro pengen nembak itu gue. Mau yang menang kalah nangis rokak banang, malah repot menang ngajak wong guys. Mau nangis utangnya, bawa tidur sana ya raro. Tapi betapa orang Indonesia semuanya tertata. Saya ulang lagi semuanya tertata. Lalu saya itu sampai bosen ngomong takok haji, karena saking tapi ya seneng loh, tetap seneng karena itu ilmu. Ono terus gitu. Hampir gak ada kesalahan dilakukan haji apa Indonesia karena detail. Lo coba ya, ketika wukuf di Arafah itu orang Indonesia kan tanggal 8 sudah bergerak ke Arafah. Itu mesti cabut dari Arafah itu setelah maghrib. Karena memang kesunatan al-jam'u bainal laili wan nahar. Roh rasane rino ning Arafah, roh rasane bengi ning Arafah. Itu kalau masuk Muzdalifah itu rata-rata ya benar-benar mukdhamul lail ngelangkai jam 12 malam. Jadi semua aturan di fikih termasuk kesunatan itu dilakukan semua oleh orang apa? Indonesia. Wah luar biasa. Karena tadi manasik kok kemenak ono, kok KBIH ono, kok kiai tanggane ono. Kadang di ponaan mondok marai, di keluarga iso ngaji marai. Itu sangune iku masya Allah tenan. Sampai wasiat sing ora penting-penting kok makani manuk doro yo dilakukan. Suwangking masya Allah tenan. Sedako ambek tukang sapu ambek dilakoni kabeh ora ana kaji lomo kok Indonesia mesti diwarai sedako ambek tukang sapu iso wae ku Nabi Khidir wo kan pokoke macam-macam akhirnya anggere ana wong aneh-aneh jangan-jangan ini Nabi Khidir waduh Nabi Khidir dikira real lu yo ku Indonesia tok wae jos wae napa jadi masya Allah tenan Indonesia. Nah itu lagi-lagi barokahnya kiai. Kiai itu ingin sekali bagaimana haji itu sah. Terus mereka mikir carane ngulang umat. Lah mikir ngene iki sing luwe apik timbang ibadah swidak tahun kowe mau i'tikaf nang masjid nang ibadah nang bus warga terus nang bus warga. Sementara kelangsungan agama gak kamu pikir. Ono sing wakaf tanah, nak wakaf tanah nyilai tanah. Ning kono digawe Ka'bah tenan, Ka'bah kaban digawe tenan. Sak multazame sak opo diwarai detik. Wis kok latihan militer tenan detail ono Ka'bah fisik dilatih. Dijiri Ismail diterangno, "Bu ampun brosot mriki nggih." Karena nak brosot mriki niki jenenge mboten tawaf ning Ka'bah tapi mlusuk jero Ka'bah. Mergo Hijir Ismail iku minal bed. Jenengan kedah liwat luar Hijir Ismail. Oh itu enggak ada yang salah, lagi-lagi orang Indonesia enggak ada yang salah. Detail sedetail-detailnya. Wes mutawi fieng nerangno, kemenak nerangno, kiai tangganin nerangno. Wes ngono diomongi. Eman bu ya wes bayar larang gak sah. Lagu sing paling mandi terakhir. Sing paling mandi terakhir ibu. Wes bayar larang. Tapi nak nerangno solat tenanan gak mandi. Perkorone gak bayar. Gak sah tenang ayo solat ayo. Harus bayar sembrono. Ya lingi-lingi. Jadi maknane mikiru. Gak ada orang sebaik ulama. Mulane Dawi Imam Syafi'i, kalau ulama tidak wali, maka di dunia ini enggak ada wali. Ini pepatah wong dhisik, nak ulama mesti wali, nak wali ra mesti. Karena wali itu, wali Indonesia terutama ya, bahasa Indonesia. Apa ya kegiatannya ngono-ngono tok. Kecuali wali dalam bahasa kitab-kitab, memang misalnya Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Ghazali itu kan wali dalam bahasa kitab kan otomatis orang alim. Kalau dalam bahasa, nak wali ini Indonesia kan enggak, kadang rambutnya gondrong, terus atau wadus. Terus ana maklar umate darani salat ini Mekah ngono iso dadi wali. Wah ruhen niku dakok pinggir segoro. Terus kluna-kluna jupuk tegesan terus muni iku ngajine ben Nabi Khidir. Tapi sing ngomong wakeh aja siji loro. Mustafa WA. Telah ketemu wali baru. Rambutnya keriting. Sering diparang tritis. Nah nanti WA reaksine macam-macam. Iku dulu wong ngutuk ta pancen wali. Wali kok amene parang. Tapi nak jare sing percaya ora oh, Nabi Khidir kan senane pinggir segoro, semacam-macam lah. Engko mesti pro dan kontra. Ya iku ana takdir kan. Tapi kalau ulama kan jelas. dia di Parangtritis, misalnya Mustafa milih di Parangtritis, roh wong buka aurat digandani, bu niki hisape berat diklambeni lah, diklambeni, diwarahi cara ibadah, syukur-syukur gelem diwayo, urutannya urutannya jelas, kefekiannya itu jelas. Jadi ya sok ape, kok intine ulama kok ape. Ayo milih dadi ulama apa dadi wali? Ayo milih dadi ulama wali. Masalahnya pilihan ora ora tetep ora kasil, bismillah tetep ora kasil. Ora iso kabeh. Mangan kula nuna ana wong, aku jek eling betul dhewe bapak. Wong terkenal dadi wali, mbek terkenal dadi ulama. Yo Islam yo untung terkenal dadi ulama. Coba saya misalnya terkenal wong alim. Saya berkali-kali orang mau khataman ihya datang ke saya, Gus kula badhe khataman ihya. Syukuran kepengen sanad saking jenengan. Kula tak maos ihya teng arep jenengan. Baca. Saya kemarin diundang di Pondok Pelosok juga baca ihya. Terus beberapa Gus, beberapa putra kiai, Gus kepengen kula untuk sanad ihya saking jenengan sing liwat Mbah Mun tak bacakan. Berapa kali pertemuan. Terkenal ulama kan orang mau tanya kita apa-apa. Terus setelah baca ihya yang untung siapa? Islam. Karena di situ ada keterangan cara membela Islam kayak apa, kewajiban jihad itu proporsinya kayak apa. Nak terkenal wali ora wong gawe toko eling kowe. Dungane mandi mbah iki. Kalmi template 10 juta. Dungane mbah nggih. Yo masyaallah mubarak. Baros. Ngono. Wali Indonesia lah, maksudnya wali bahasa Indonesia. Kecuali wali bahasa Arab di kitab kita, memang maksudnya wali ya. Kok Syekh Abdul Qadir Jilani wali mang ulama betul, beliau tiap hari baca 13 kitab. Syekh Abdul Qadir Jilani itu zaman terkenal wali sedino ngorek kitab 13. Iku termasuk nahwu. Memang sama Abdul Qadir sampe manakipan koyo kowe bar iku mangan pitik mulai. Iku. Entuk dhek 20.000 terus mulai. Ora ngono iku. Abdul Qadir ora ora men manakipan wae. Abdul Qadir iku sedina mulang 13 kitab termasuk nahwu. Dadi gak ngarah dekne salah tasrif kafaro yakfuru ora ngarah. Ora ngarah. Wong sedina iku sinau nahwu. Dadi tasrifan. Istafala yastafilu istifala. Dise eling Mas. Ayo fa'ala yufailu. Tafila, naaf ala yufilu. Alan sawah cailing. Betina yang mana? Jadi nak murid-murid saya nak betina yang ruame. Faroha yufarihu tafrihan tafrihan itu mana betina? Masa ngerepot tak semua lagi ibu doa paling malah pikir masa jumasu. Nah, itu sagi ini mesti London berkorip. Oh, tasrifan harus kena mu'tal lah apa? Mudoaf. Ngos mesti mikir. Orang pinter lah mesti mikir. Lam yartada apa lam yartadi? Mesti mikir. Ayo, kena maca lam yartada apa lam yartadi? Ya kemungkinannya loro. Nak sangka madi irtada yartadi. Berarti kan nakis ya'i. Berarti lam yartadi. Mergo khatfu harfil illat. Mergo partainya mangkos. Tapi sangka irtada yartadu. Berarti macamnya lam yartada. Perkara ini mudo. Mudo. Lah aku bedino sorokan. Mesti banget alime. Jadi misalnya kok semua co bab rida. Walam yartadi orang nganggo irtida. Mereka mesti nakis. Mereka irtada yartadi irtidaan. Tapi nak irtada yartadu kono lam ya lam yartada. Mereka mudo. Sorokan gunane ngono. Lah nak dawane tak tampa sorokan. Nak kepenisen ayo. Mesti kepenale mau penisen. Lah biasa jawaban rakonangan gara-gara sorokan. Ayo, nak kepen sorogan bae aku ya tak tempo, tapi mau kepen alim mau kepen isin ya jawab. Ora usah yo. Kepen alim mau kepen isin. Wisen Mus, biasa khotbah pah-pah jebule ngaji sorogan. Ayo sing bener. Mulane ben cilik-cilik wae sorogan bae aku, bocah ali-ali ya aja. Salah yo pantes. Yo tahu kalau diparani kiai wis sepuh Gus kula ben sorogan ben ampun, Mbah. Kula sungkan. Mbah tenan menung Gus, nak salah gitu, salah nomor nomor ketua Mbah. Mata ana wong tenan. Saya kalau nate beberapa kali di santri tuwa. Dal sarate iku kudu murid sing maca, ora oleh kula sing maca. Ngaji ngateni ngaji level B aja nih ngaji sing top iku murid sing maca. Lah anak wani ayo. Ayo, sido ngaji apa sido isin. Ayo milih. Tapi kelas A tenan. Dhisik Imam Syafi'i ngaji Imam Malik rumang samu Imam Malik sing maca boten Imam Syafi'i sing maca terus sing ra iso dikono nguri mbek Imam Malik. Imam Syafi'i ngaji kok pol nguri. Terus usul ya ya Imam Ana Malik idzan lana an nukri'a kita bakal muwatta.

Apa kok mau disifati ra memaafkan padahal Allah bisa saja. Atau mendingane juancuk wong kok fasike ngono, ngidak-ngidak aku. Atau tarung menisan. Mereman agamane. Tapi ini kan kita nyifati Allah kok ngono iku piye? Dong to sampean. Enggak boleh, kita tetap nyifati Allah kama wasofahu bi nafsi fil Qur'an. Allah nyifati dzati bi yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ya sudah, Allah selamanya akan kadang yaghfir, akan kadang yu'adzib. Dong ya. Enggak bisa kamu benci seseorang terus Allah mesti nyiksa dia, enggak bisa. Paham ya? Lah itu artinya apa? Sing diarani ma'rifatullah, kamu nyifati Allah sebagaimana sifat yang semes. Lah supaya aman gimana ya? Nasifullah bima wasofa bihi nafsah fi kitabihil karim. Kita nyifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya di Quran. Nah, kalau tadi kan anak muda yang sujud tadi, kan dia nyifati Allah dengan marahnya. Terus Allah disifati, la yaghfiru abadan, gak akan memaafkan selamanya. Ada enggak sifatnya Allah seperti itu? Enggak ada. Artinya yang ada adalah yaghfir liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Lah wong saleh-saleh kudu eling. Wong saleh kelakuane ngene iku. Mun Islam sing sok ekstrem-ekstrem. Sok bener dhewe itu senane ngono anger musuhe la yaghfir itu apa-apane. Mulane koyo kula Mas sampean ngajine wis ngene iki ra iso ilmu ora manfaat. Ora iso. Iso wae Allah maringi manfaat. Gara-gara rapati alim manggon Papua jadi kiai. Kenapa ngene Papua? Ning Jawa wis dintaki Gus Pak pindah. Ora apa-apa, ora masalah. Apa ya seneng ae. Pinter ya bisa nyari tempat. Gak iso dadi mufti ning MUI Indonesia ning Korea. Barangan wedhusne ora masalah. Kok nanti ketemu mufti ning teng Boyo lagi. Kulo riyen mufti lho Gus, dia ngono wedhus. Tapi teng Korea Gus, Muhammad Tenopo. Kuyon nemen. Tidak apa-apa, ke zaman mufti ikhlas di suwargo, angon wedus ikhlas yo, suwargo, yang mari suwargo ora mufti ini, ikhlas ya. Wah yo Gus cocok, ra cocok piye, fatwane nguntungno kowe. Fatwane nguntungno kowe, gara muni ra cocok piye. Lho bedane apa yo? Kowe mufti yo golek ridane Allah, angon wedus golek. Ya wis, kowe lagi rukun mbek bojo kelon yo golek ridane Allah, dineng mire yo golek ridane Allah. Menghindari konflik yo ibadah. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil. Timbang ning omah bentrok pergi. Ibu-ibu ngaji topo lah, pokoknya metu. Jadi Allah itu gak suka kalau disifati sesuai seleranya yang nyifati itu gak suka. Coba orang Yahudi. Nahnu abna'uwahi wa ahibba'u. Kita ini kekasihnya Allah. Gak mungkin disiksa. Allah ya duka. Wa qalatil yahudu wa nasara nahnu abna'uwahi wa ahibba'u. Ketika orang mukmin mengklaim ahli suarga tapi kurang ibadah. Allah ya duka. Artinya tidak hanya orang Yahudi Nasrani, ketika kamu membayangkan masuk surga tanpa amal soleh, Allah ya duka tilka amaniyuhum. Ya duka. Coba Nabi kalau duka mbek wong mukmin, al-kayyis man dana nafsahu wa alima lima wa amila lima ba'dal maut. Tapi wong sing goblok adalah dosane akeh wa tamanna ala Allah al-amani, tapi khayale ning Allah. Du. Kayak kowe nih lape ora tau ngayal dadi wali ora tau ngayal bu surga pokoke urip. Bar ngaji mau seneng apa kelata sebariku kancanan tukar-tukaran nomor damen gak penting swarga neraka gak penting penting relasi amit amit tenan murid tuh amit amit tenan Yesus ngaji sabar wong ndi murid kuwi ngaji sabar aku rung tau ora diskusi cocokan makna mau gejak maknane opo rung tau akhir diskusi ku mesti yo tukar-tukaran apa abek kenalan. Urung tahu aku keterucut terus. Mau gue suami mana ni apa? Perkara ni apa? Gerak harus takut. Lagi mak kerumah anak dewi. Allah karim ya Allah ya Allah. Amit amit nangis. Tapi ngono ngono umat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekitar KPU dititipi ngurumat umat kanjeng Nabi. Kulo serido sak rida rida nangis. Kulo de guru bahmun ya sabar de bapak kulo gak sabar ibu kulo ngurumat santri gak sabar bah kulo rian ngurumat santri gak sabar. Mbah men nasihati kula terus dadi kiai rumuse sitok ngempet. Wes nuruti wong-wong mari lara ati pokoke ngempet. Engko nek sekulino ora borok mati rasane sesuk ora. Tangenangan bener. Aku pertama yo kecewa gaji kok model ngene iki. Nek suwe-suwe sekulino sesuk ya alhamdulillah. Ya jadi tadi ya di hadis Muslim itu ada orang sujud diinjek orang lain terus dia bilang Allah ndak akan maafkan kamu. Ternyata Allah tersinggung karena hanya disifati sepi. Allah tetap bisa yaghfir, bisa yu'adzib. Ya sudah seperti itu. Kira oleh nyifati Allah sepihak nurut emosimu tidak bisa. Tetap Allah dengan otoritasnya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu bayasa. Ya sudah, Allah tetap sebagai Allah, Allah kok mbok atur kowe. Lah iki sing kadang-kadang wong saleh ku ora ero, mergo ora ngaji. Mulane kok kula maksudna sampeyan ora wani. Iso wae barokah bodho iku malah tok ndi-ndi. Akhire ngiyai ning Korea, ning Papua, ning wis tau diri wis. Kompetisi di Jawa ketat lengser. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Yo jelas ora masalah yo. Nggih, syukur. Dadi sing diarani makrifat tuh isbatul haqqi ala ma huwa alai kharijan angkuli mauhum. Lah ulama ahli sunnah iku pinter daripada kemikir kangelan di antara sifat yang dikenalkan ke kita apa mukhalafatul lil hawadisi. Pokoke Allah ora kaya makhluk. Daripada nyifati potensi apa? Salah. Ya sudah, nak nyifati Allah iku piye? Duwe sifat kamalat, sifat sing sempurna, sempurna lan Allah persifatan kabeh iku mukhalafatul lil hawadisi. Iku pintere ahli sunnah wal jamaah ben aman, napa? Ben aman. Ben kira bayangno Allah tuh kaya apa? Mergo mukhalafatul li hawadis. Wa kulli sahabati rasulillahi ajma'in.